Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fayu ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-225, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an wa indahul Aqra' bin Habis, dan di sisi beliau ketika itu ada sahabat Al-Aqra' bin Habis. Maka sahabat tersebut berkata, sungguhnya aku memiliki 10 anak. Maqabbaltu minhum ahadan, namun tidak ada yang atau aku tidak mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Yaitu annalladzi la yarhamu ibadallah la yarhamuhumullah. La yarhamuhullah. Yaitu seorang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kasih sayang kepada mereka, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufhamu min hadza anna man rahima ibadallah rahimahullah. Dipahami dari hadis ini bahwasanya orang-orang yang merahmati, menyayangi, berlemah lembut kepada mereka atau menyayangi hamba-hamba Allah dan berlemah lembut kepada mereka, rahimahullah, maka Allah akan menyayangi dan merahmati mereka. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bab yang ke-27 tentang sikap rahmat dan kasih sayang kepada sesama muslimin. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna hadis ini, fa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insani an yasta'mila ar-rahmata fi muamalati as-sighari wa nahwihim. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya atau hendaknya bagi seseorang, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya bagi seorang hendaknya memiliki sifat rahmah ketika bermuamalah kepada anak kecil dan yang semisal dengan mereka. Ini ketika dia berinteraksi, hendaknya dia menggunakan sifat rahmah, kasih sayang, baik itu kepada anak kecil dan yang selain mereka. Wa annahu yanbaghi lil insani an yuqabbila abna'ahu wa abna'a banatihi wa abna'a abna'ihi yuqabbiluhum rahmatan bihim. dan sepantasnya bagi seseorang untuk mencium anaknya atau cucu-cucunya, baik dari anaknya laki-laki, anak yang perempuan, cucu-cucunya, hendaknya dia mencium mereka, yuqabbiluhu rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Karena seorang anak ketika dia dimanja oleh ayahnya, disayang, dicium, dipeluk, maka akan membuat mereka semakin dekat dan senang kepada orang tuanya atau kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, karena mengetahui bahwa hal itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Waqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sebagai bentuk mencontohnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk iktida' kita. Mencontohnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap anak-anak yang masih kecil sekalipun dari keluarganya atau yang lainnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum rahmah. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah. Beberapa orang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dari Badui yang tinggal di padang pasir dan kebiasaan mereka tidak tinggal menetap, berpindah-pindah, mencari tempat yang layak digunakan sebagai tempat tinggal, dijadikan sebagai tempat tinggal. Biasanya tempat-tempat yang banyak airnya, mereka tinggal di sekitarnya. Kalau kita suku pedalaman, orang pedalaman, ada juga di antara mereka yang berpindah-pindah. Di daerah kita juga ada istilah Badui, namun berbeda, tinggal di hutan-hutan di pedalaman. Maka mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Ini apakah kalian biasa mencium anak-anak kecil kalian? Anak kalian, cucu kalian. Faqala na'am. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Ya, kami biasa mencium anak-anak kami, cucu-cucu kami, sebagai bentuk rahmat. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Kemudian mereka berkata, namun kami tidak biasa mencium anak-anak kecil kami. Tidak memiliki kebiasaan. Sebagaimana yang kita sebutkan, bahwa ahlul atau orang-orang Badui memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka orang-orang yang kaku di dalam bermuamalah, bahkan terhadap anak-anak kecil di antara mereka. Tidak biasa mereka mencium anak-anak mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum rahmah." Yani la amliku lakum syai'an idza naz'a Allahu rahmatan min qulubikum. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak memiliki kemampuan lagi jika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut sifat rahmat dari hati-hati kalian. Maksudnya adalah aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi kalau Allah sudah mencabut sifat kasih sayang dari hati-hati kalian. Atau dengan kata lain, mau bagaimana lagi? Sifat rahmat itu sudah Allah cabut dari diri kalian. Dari hati-hati kalian sudah dicabut. Sehingga tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak kecil, bahkan anak-anaknya sendiri. Yang hal itu sebenarnya wajar dan lumrah dilakukan sebagai bentuk kasih sayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, wal-a'rabu kama na'lamu jami'an jufatan au jafatan wa indahum ghilbah wa syiddah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang Arab ini orang-orang Arab Badui, mereka adalah orang yang kaku, kasar perilakunya. Dan hal ini bisa kita ketahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sikap mereka juga kaku, kasar. Sebagian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berteriak-teriak. Orangnya belum nampak namun suaranya sudah terdengar. Sebagian mereka ada yang memegang kerah baju Rasul sallallahu alaihi wasallam ditarik untuk meminta harta ghanimah sampai membekas merah di leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka ada yang datang masuk ke masjid Nabi, berdiri di salah satu sudutnya, kemudian buang air kecil di sana. Dan lain sebagainya dari perilaku-perilaku badui yang kaku. Dan diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh sahabat Aisyah tentang perilaku mereka, di mana mereka adalah orang yang kaku, tidak pernah mencium anak-anak mereka. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini menyelisihi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyayangi anak kecil. Wa fi hadza dalilun ala taqbilis sibyan. Di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, terdapat dalil bolehnya mencium anak kecil sebagai bentuk syafaqatan alaihim, cinta dan sayang kepada mereka. Warikatan lahum warahmatan bihim, sebagai bentuk lemah lembut kepada mereka. Warahmatan dan rahmat kepada mereka, kepada anak kecil. Sehingga apa yang biasa dilakukan oleh para orang tua memang sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memeluk anaknya, bermain dengan anaknya, mencium mereka, memanjakan mereka sebagai bentuk syafaqah, sayangnya kita kepada mereka dan lembutnya kita kepada mereka. Wa fihi dalilun ala anna Allah ta'ala qad anzala fi qalbil insani rahmah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sifat rahmat ke dalam hati seorang hamba. Allah turunkan sifat rahmat, Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Wa idza anzalallahu fi qalbil insani rahmah fa innahu yarhamu ghairahu. Dan seorang hamba yang telah diberi sifat rahmah, kasih sayang, maka pasti dia akan mencintai dan menyayangi orang selainnya. Berarti bisa kita lihat ukuran sifat rahmah pada seseorang ketika dia bermuamalah dengan yang lainnya. bagaimana dia mencintai yang lainnya, bagaimana dia menyayangi yang lainnya. Maka menunjukkan orang tersebut telah diberi sifat rahmat pada kalbunya. Wa idza rahima ghairahu rahimahullahu azza wa jalla. Dan jika dia mencintai orang selainnya, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Cinta, sayang, lemah lembut kepada sesama muslimin, bahkan terhadap anak-anak kecil di antara mereka, merupakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Nah, sebagai bukti Allah memberikan kepadanya sikap atau sifat rahmah, dan jika dia mencintai orang lain, menyayangi orang lain, maka Allah akan mencintai dan menyayanginya. Sehingga ini juga terdapat dalil, hendaknya kita memiliki sifat yang mulia ini terhadap sesama kita, sifat rahmah, kasih sayang kepada sesama muslimin. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamhullah." Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas," barang siapa tidak menyayangi manusia, "la yarhamhullah," maka dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan manusia di dalam hadis ini, barang siapa tidak menyayangi manusia, yang dimaksud dengan annas atau manusia di dalam hadis ini adalah annas alladzina hum ahlun lirrahmati kal mu'minina wa ahli dhimmati wa man syabahahum, yaitu orang-orang yang memang berhak diberikan kecintaan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, orang-orang yang berhak disayangi. Seperti siapa? Seperti orang-orang beriman. Wa ahli dhimmah, dan ahlu dhimmah, kafir dhimmi. Wa man syabahum, dan yang semisal dengan mereka. Kaum mukminin jelas. Demikian pula ahlu dhimmah. Tentunya bentuk sayangnya itu berbeda-beda antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ketika kita berinteraksi dengan anak kecil, kasih sayangnya berbeda. Ketika kita berinteraksi dengan orang dewasa, berbeda. Demikian pula ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kafir, zimmi juga berbeda. Tidak bisa disamakan. Dengan kita menyayangi mereka, lemah lembut kepada mereka, tidak mengganggu mereka, orang-orang kafir, zimmi, itu bagian dari bentuk syafaqah wa rahmah, kasih sayang kita kepada mereka. Tidak kita ganggu mereka. Ini bagian daripada syafaqah dan rahmah kepada mereka. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk kecintaan beliau kepada seorang anak Yahudi yang biasa membantu beliau. Ketika anak itu sedang sakaratul maut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepadanya. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Ini bagian bentuk rahmat dan syafaqah, yang dengan hal itu terbebaslah seorang yang kafir tersebut, dia masuk Islam, terbebaslah dari api neraka. Maka anak tersebut pun melihat kepada kedua orang tuanya, karena diperintahkan ucapkan la ilaha illallah. Dia melihat ke arah orang tuanya, meminta izin barangkali. Dan orang tua mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka Rasulullah, maka anak itu, anak Yahudi itu pun mengucapkan la ilaha illallah, tidak lama meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Ini bagian dari kasih sayang. Sehingga kasih sayang, rahmat, itu tidak identik dengan kita tertawa dengan mereka, berinteraksi langsung dengan mereka, tidak. Tapi segala bentuk rahmat, kasih sayang, lemah lembut, itu bagian dari makna hadis ini. Disesuaikan dengan keadaan manusia tersebut. Wa ammal kuffar al-harbiyun, adapun orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, fa innahum la yurhamun, maka mereka tidak diberikan kasih sayang atau lemah lembut. Kita harus bersikap tegas, keras kepada mereka. Ini orang-orang kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin. Mereka tidak menyukai muslimin dan memerangi kaum muslimin. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita ketahui bahwa orang-orang kafir juga berjenis-jenis, bermacam-macam, yang boleh kita perangi, yang boleh kita bersikap keras kepada mereka adalah kafir harbi. Adapun kafir dhimmi, kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, yang dibawa perlindungan negara-negara muslimin, maka tidak boleh diganggu. Diberikan hak mereka sebagai kafir dhimmi. Wa kadzalika aidan rahmatad dawa, demikian pula kasih sayang kepada hewan-hewan, termasuk juga dalam makna kasih sayang yang diperintahkan kita untuk memiliki kasih sayang kepadanya. Ad-dawab wal bawahi wal bahai, hewan-hewan, hewan ternak dan yang lainnya, binatang-binatang yang tidak mengganggu tentunya, kita juga diperintahkan untuk memiliki sifat rahmat kepada mereka. Fa innaha min alamati rahmatillahi azza wa jalla lil insan, dan hal itu merupakan bagian dari tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Jika hamba itu memiliki kasih sayang kepada hewan-hewan, kepada binatang, maka itu bagian dari tanda rahmat Allah kepada hamba tersebut. Yani tidak dia menyiksa binatang, tidak menyakiti binatang, tidak mengadu binatang, hewan-hewan. Ketika ada hewan lewat, dia pukul, dia seret, sumpah, masukkan karung, dan lain sebagainya, disiksa. Ini perlawanan dari teladan Rasulullah SAW, perlawanan dengan syariat Islam. Li'annahu idha raqqal qalbu, idha raqqa qalbul mar'i, rahima kulla syai'in dhi ruhin. Dikarenakan jika hati seorang hamba itu lembut, maka dia akan menyayangi segala sesuatu yang memiliki ruh. Maksudnya adalah menyayangi semua makhluk hidup. Kalau hati seorang hamba itu lembut, hewan-hewan dia sayangi, binatang-binatang yang tidak mengganggu dia sayangi. Tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, makna menyayangi juga berbeda. Tidak seperti ketika kita menyayangi anak kecil, kita ambil kucing, cium-cium, ayam dicium-cium, dipeluk, buat kesana kemari. Berbeda-beda. Ini kita tidak berlaku kasar kepada mereka, tidak menyiksanya, tidak membantingnya, tidak mengadunya. Ambil semut yang satu, ditaruh sarang semut yang lain. Ini juga bagian dari sifat atau bagian dari makna menyiksa binatang. yakni hati-hati. Atau seumpama kita melihat hewan kecil, kita injak, kita banting di luar, diambil, dibanting di luar, mati. Seumpama anak ayam dibanting mati, ya. Para tulab perlu diperhatikan juga ini, sayang kepada hewan-hewan, tapi jangan berlebihan, ya. Diambil kucing, dicium-cium, dipeluk-peluk, bawa ke sana kemari, ajak tidur bareng. Wa idza rahima kulla syai'in dzi ruhin rahimahullah. Dan jika dia menyayangi segala sesuatu yang memiliki ruh, yakni makhluk hidup, maka Allah akan merahmatinya. Makhluk hidup apapun, walaupun itu seekor anjing, kita menyayangi mereka. Tentunya makna menyayangi juga berbeda-beda. Sebagaimana yang kita ketahui suatu dalam sebuah riwayat, ada seorang yang kehausan, kemudian dia masuk ke dalam sumur, minum dari air sumur tersebut. Ketika dia naik ke atas, ternyata dia melihat seekor anjing yang sedang mengulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu dia pun turun lagi ke sumur tersebut, mengambil air, dia berikan kepada anjing tadi. Karena kehausan, timbul simpati di dalam kalbunya, sayang, rahmat, lembut yang ada dalam kalbunya membawa dia untuk menolong anjing tersebut. Maka anjing tersebut minum air yang dia berikan, Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini seekor anjing. Maka para ulama mengatakan, jika saja seorang hamba menyayangi, berkasih sayang, rahmat kepada seekor anjing, Allah ampuni dosanya. Lalu bagaimana jika dia mengasihi, menyayangi lemah lembut kepada kaum mukminin? Tentu lebih-lebih lagi. Seekor anjing saja kita sayangi, akan Allah ampuni dosa kita. Lalu bagaimana jika kita memiliki sifat rahmat terhadap orang-orang yang beriman? Dalam sebuah riwayat disebutkan, qila ya Rasulullah alana fil baha'imi ajrun, alana fil baha'imi ajrun. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, alana fil baha'imi ajrun, apakah kita akan mendapat pahala jika kita berbuat baik kepada hewan-hewan? Kalau kepada manusia jelas dapat pahala. Nah, sekarang kita berbuat baik kepada hewan-hewan, apakah kita dapat pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am fi kulli dhati kabidin rotbatin ajrun. Fi kulli kabidi rotbatin ajrun. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, pada setiap sesuatu yang memiliki hati yang basah, maka di situ terdapat pahala. Maksudnya hati yang basah itu yang memiliki ruh. Pada setiap sesuatu yang memiliki ruh, makhluk hidup maksudnya, maka di situ kalau kita berbuat baik ada pahalanya. Kepada siapapun makhluk hidup, kepada hewan-hewan, kepada manusia. Oleh karena itu, jika kita melakukan sesuatu kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Kita menanam pohon, kemudian ada burung yang hinggap, memakan sesuatu dari pohon tersebut, kita dapat pahala, sedekah. Menanam padi, ada burung yang memakan padi tersebut, kita dapat pahala. Kita menanam pohon berbuah, dimakan buah tersebut oleh hewan, burung, kita dapat pahala. Pada segala sesuatu yang memiliki hati yang basah, disilakan oleh Rasulullah hati yang basah, yakni hati yang memiliki ruh, makhluk hidup, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana sempurnanya Islam, rahmatnya Islam kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang beriman, orang kafir pun mendapatkan rahmat dari orang-orang beriman. Ini bukan selain kafir yang harbi, Demikian pula hewan-hewan, binatang-binatang. Dahulu di zaman Rasulullah ada seekor unta yang mengeluh, datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia menangis. Seekor unta mengeluh kepada Rasulullah karena terlalu diberi beban yang berat, pekerjaan yang berat di luar kemampuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari siapa pemilik unta ini. Seorang sahabat pun menjawab, "Aku wahai Rasulullah. Unta ini baru saja mengeluh kepadaku, dia diberi beban yang berat." Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak permisalan-permisalan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap beliau terhadap hewan dan binatang. Yang semua itu menunjukkan kepada kita bagaimana teladan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kita bermuamalah, berinteraksi kepada sesama makhluk hidup. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, salat mengimami manusia, falyukhaffif, maka peringanlah. Ini ringankanlah salat tersebut. Maksudnya jangan membaca terlalu panjang. Fa inna fihi mudda'if was-saqim wal kabir, karena bisa jadi di antara mereka ada orang yang lemah. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sudah tua. Bisa jadi ada di situ orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang sudah tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, dan jika kalian salat atau salah seorang dari kalian salat untuk dirinya sendiri, fal yutawwil ma syaa, maka dia boleh memanjangkan sesuka dia. Dan jika dia salat mengimam atau salat, dan apabila salah seorang dari kalian sholat untuk dirinya, yang sholat sendiri, sholat malam sendiri, sholat tahajud sendiri, fal yutawwil ma syaa, maka dia boleh memanjangkan sesuka dia. Ini hadis juga menunjukkan bagaimana sikap rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam ibadah sekalipun. Dalam ibadah sekalipun, dalam salat sekalipun, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita bermunajat sesuai dengan kehendak kita, hawa nafsu kita, semangat kita. Tapi tetap di sana ada rahmat dan kasih sayang kepada sesama muslimin, kaum muslimin. Insyaallah makna tentang hadis ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Apa makna dari meringankan sholat akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan bersama. Karena apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini merupakan perkara yang agung bagi kita semua, sikap rahmat kasih sayang kepada sesama muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.